kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ayat yang ke-32 dari surat Al-Kahfi. Atau kita lanjutkan dari ayat yang ke-32 dari surat Al-Kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin bahafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Jadikanlah bagi mereka suatu permisalan tentang dua orang yang salah satu dari mereka memiliki dua buah kebun, yaitu kebun anggur, yang mana kedua kebun tersebut dikelilingi dengan pohon-pohon korma, dan di antara kedua kebun tersebut kami jadikan ladang untuknya. Qauluhu ta'ala wadrib yakni ij'al wasayyir. Firman Allah Subhanahu wa taala di sini wadrib, idrib, jadikanlah, yaitu maknanya adalah jadikanlah. Ya. Yaitu jadikanlah suatu permisalan. Lahum aylil kufar, permisalan bagi orang-orang kafir, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari permisalan tersebut. Masalah sebagai maf'ul, objek dari ya buatlah, yaitu buatlah ya permisalan bagi orang-orang kafir tersebut. Apa yang menjadi permisalannya? Wa bayyanal masal biqaulihi rajulaini, yaitu tentang dua orang. Wa ala hadha yakun rajulaini athu bayan wa tafsil lil mathal. Ya, berdasarkan ini maka rajulaini merupakan athu bayan dari sisi i'rab dan sebagai perincian tentang permisalan yang dimaksudkan. Qauluhu ja'alna li ahadihima jannatain, kami buatkan, kami jadikan, yaitu bagi salah satu di antara kedua orang tersebut, jannatain, dia memiliki dua kebun, min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin, yang kami itari, kelilingi dua kebun tersebut dengan pohon-pohon kurma, wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan ladang di antara kedua kebun tersebut. Aglaba ma fil jannatain al-inab, yaitu aglabu ma fil jannatain al-inab. Yaitu mayoritas kebanyakan yang ada di kebun tersebut adalah anggur. Wa atraful jannatain an-nakhil wa ma bainahuma zar. Sementara di sekeliling-keliling ya dari dua kebun tersebut adalah pohon-pohon kurma. Wa atraful jannataini an-nakhi wa ma bainahuma zar. Adapun di antara kedua kebun tersebut adalah az-zar, adalah ladang. Fa fihi ma al-faqihah wal ghadha min al-hubbi wa thamar an-nakhl. Maka di kebun-kebun di dalam dua kebun tersebut terdapat buah ya dan nutrisi dari biji-bijian dan buah kurma. Qala Allah Ta'ala kiltal jannataini atas ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun tersebut atas ukulaha, dia mengambil makanannya, walam tazlim minhu syai'a, atau dia menghasilkan buahnya dan tidak sedikit pun terkurangi atau berkurang dari buah-buahan yang dihasilkan tersebut. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan kami pancarkan, kami alirkan di celah-celah kedua kebun tersebut kami pancarkan sungai dari celah-celah kedua kebun tersebut. Qauluhu ta'ala kiltal jannataini atas ukulaha walam yakul atata ukulaha li'annahu yajuzu mura'atul lafad wa mura'atul makna fi kilta. Ya, karena dalam kilta Allah Subhanahu wa ta'ala di sini mengatakan atat ukulaha, memberikan buah-buahannya, tidak mengatakan atata dengan sighah musanna, yaitu tidak disebutkan di sini dhamir tasniyahnya ya, yang kembali kepada dua kebun ya, karena di dalam penggunaan kata kilta atau yang semacamnya kila boleh kita mura'atul lafat, yaitu dari sisi lafadznya yang kita jaga sehingga menggunakan atat di sini dengan mufrad ya. Kembali kita ini pembahasannya adalah ke ilmu bahasa Arab, boleh mura'atul makna fi kilta, maknanya ya. Wa qad istama'a dzalika fi qauli syair, dan ini terkumpul pada perkataan seorang syair ya. Kilahuma hina jaddal jariyu bainahuma qad aqla'a wa kila anfayhima rabi. Yushiru ila farsain, farsain. Syair ini mengisyaratkan terhadap dua ekor kuda tasabaqa yang berlomba. Fayaqulu kilahuma, maka syairnya, penyairnya mengatakan ya kilahuma, yaitu keduanya. Ay kila al-farasain, yaitu kedua kuda tersebut. hina jaddal jariyu bainahuma ay al musabaqah, ya, ketika sedang, ya, seru-serunya mereka berlomba, qad aqla'a ay tawaqqafa anil mujarah, rawa rabi ay muntafihun, ya, mereka lagi seru yang berlomba, keduanya mereka pun berhenti, ya, ay muntafihun, rabi yaitu kedua hidung mereka muntafihun, ya, yaitu mereka, ya, napasnya terengah-engah, ya, sampai terdengar lenguhan napas mereka. Faqad qala qad aqla'a wa lam yakul qad aqla'a, ya, di sini penyair mengatakan qad aqla'a, di situ ditambahkan alif, ya, karena qad aqla'a kembali alifnya kembali kepada kedua kuda tersebut, kata ganti yang menunjukkan kedua kuda tersebut. Tetapi di sisi lain, ya, penyair mengatakan waqala rabi aw raba, yaitu kedua hidung mereka, ya, kedua nafas mereka rabi muntafihun, terengah-engah. Walam yakul rabian, ya, menggunakan sighah mufrad di sini dan tidak menggunakan sighah mutsanna. Ya. Maka di dalam bait syair ini dari sisi qad aqla'a ini mura'atul makna, bahwasanya di situ ada dua kuda. Ya, tapi dari sisi yang lain rabi ini mura'atul lafat, ya, mura'atul al-lafat. Wa huna atas ukulaha mura'atul al-lafat. Ya, dalam ayat atas ukulaha di sini adalah, ya, dari sisi mura'atul lafad, ya, melihat dari sisi lafadnya bukan maknanya. Qauluhu walam tadhlim minhu syai'a ay walam tangkus, yaitu buah-buahan yang dihasilkan oleh kedua kubun tersebut tidaklah berkurang. Qauluhu ta'ala wa fajjarna khilalahuma nahara kana khilalul jannatain nahar, khilalul jannatain nahar minal ma yajri biquwwah, ya. Di tengah-tengah kedua kebun, di sela-sela, di celah-celah kedua kebun tersebut mengalirlah sungai, ya, yajri biquwwah, yang mengalir deras. Fakana fil jannatain kullun muqawwimatil hayah, maka pada dua kebun tersebut terdapat muqawwimatil hayat, ya, pendukung-pendukung kehidupan, mulai dari anggur, pohon kurma, begitu juga ladang, ya, thumma bainahuma hadzan nahar al-muttarid. Kemudian di tengah-tengah, di sela-sela dari kebun itu terdapat, ya, sungai yang mengalir. Artinya ini adalah kenikmatan luar biasa yang dimiliki oleh sahibul bustan, ya, sahibul jannah, pemilik kebun ini. Kebun yang di situ lengkap, irigasinya lengkap, pepohonannya lengkap, ya. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-34 dari surah Al-Kahfi, tadi ayat ke-33, wa kana lahu thamarun, ya. ف Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Dan dia memiliki panen buah yang banyak. Maka ia berkata terhadap temannya yang mukmin, wa huwa yuhawiruhu, dalam keadaan mereka bercakap-cakap, ya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih hebat, aku lebih banyak hartaku daripada dirimu, dan aku lebih kuat, ya, pengikut-pengikutku. Ya. Qauluhu ta'ala wa kana lahu thamar, ay anna ahada ar-rajulain kana lahu thamar, ka anna lahu thamarun za'id 'alal jannatain aw thamarun katsir minal jannatain. Yaitu bahwasanya dia salah satu dari kedua orang tersebut, yaitu sahibul jannatain, pemilik dua kebun ini, ya, dia memiliki panen yang berlebih, berlebih yang bisa dihasilkan oleh dua kebun tersebut. Maka dia berkata, wa qulhu faqala sahibi sahibihi wa huwa yuhawiru wa huma yatajabadha yatajaban al-kalam. Yaitu mereka saling tarik ulur perkataan mereka. Ana aktsaru minka malan wa azun nafara. Aku lebih banyak hartaku daripada dirimu, dan lebih banyak, lebih hebat pengikutku daripada dirimu. Iftakhara alaihi bi syai'in, dia berbangga diri, ya, terhadap temannya tersebut atas dua perkara. Yang pertama, bikathratil mal. Yang pertama, bikathratil mal, dengan banyaknya harta. Yang kedua, al-ashirah wal-qabilah, kerabat dan qabilahnya. Fastakhara alaihi bil-ghina wal-hasab. Maka dia berbangga diri terhadap temannya dengan kekayaannya dan juga dengan status sosialnya. Yaqulu dzalika iftikharan wa laisa tahaddusan bi ni'matillah. Ya, dia mengatakan tersebut karena berbangga diri, bukan karena dalam rangka menceritakan nikmat Allah. Bidalilil uqubah allati hasalat alaihi. Dengan dalil apa yang dia dapatkan dari hukuman setelah ini. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-36. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsih. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, ayat ke-35. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imata wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, ya, ayat ke-36. Ya, karena ini adalah suatu kisah yang bersambung antara ayat satu dengan ayat lainnya. Ya, saya kita sebutkan, kita baca. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Kemudian dia masuki kebunnya dalam keadaan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia berkata, ma adzunnu anta bidahadihi abada. Ya, aku menyangka bahwasanya kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imata. Dan aku tidak akan menyangka bahwasanya, ya, aku kira bahwasanya hari kiamat itu tidak akan datang. Walakin rudittu, seandainya ada dan aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Pasti aku akan mendapatkan, ya, perkara yang lebih baik daripada apa yang kudapatkan di dunia ini. Qauluhu ta'ala wa dakhala jannatahu dzukirat bi lafdzil ifrad. Ma'annahu qala ja'alna li ahadihim jannatain. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dakhala jannatahu disebutkan dalam sighah mufrad, sighah untuk tunggal. Sebelumnya Allah mengatakan wa ja'alna li ahadihim jannatain. Kami buatkan kepada salah satu dari mereka jannatain, dua kebun. Ya. Fa imma an yuqal innal murad bil mufrad al jins. Ya. Bisa dikatakan bahwasanya dimaksud dengan jannah di sini, ya, kebun yaitu adalah jins kebun. Ya. Atau yang dimasukkan adalah salah satu dari kebunnya. Wa imaan yuradu ihda al-jannatain. Ya. Wa takunul udma hiya allati dakhalaha. Dan dia masuk kepada kebun yang lebih besar. Wa huwa zalimun li nafsih. Dan dia dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Hadhihi jumlah haliyah. Ini adalah jumlah, ya, yang menunjukkan hal dari orang ini, orang kafir ini. Ya'nil hal annahu zalimun li nafsih, yaitu keadaannya dia mendzalimi dirinya sendiri. Wa bimadza zalama nafsah? Mendzalimi dirinya sendiri dari sisi apa? Zalama nafsahu bil kufri kama sayatabayyan. Ya, dia mendzalimi dirinya sendiri dengan kekufuran sebagaimana akan dijelaskan. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia berkata, aku kira bahwasanya kebunku ini tidak akan binasa, tidak akan sirna selama-lamanya. Ya'ni ma'adunu antafna wa tazulu abada ajiba biha wa bima fiha min quwwatin wa husnil mandhar. Yaitu dia mengira bahwasanya kebunnya tidak akan fana, tidak akan sirna dan tidak akan hilang selamanya. Ya, ajiba, dia merasa kagum, merasa takjub. Ujub. Ya, dengan kebunnya, dengan apa yang ada di dalam kebunnya dari wakuah, dari keindahan. Ya, dari keelokan. Ya, dari kerapian, dari semuanya. Ya, sempurna di pandangan mata dia. Ya, irigasinya lengkap, semuanya lengkap, buah-buahannya lengkap, semuanya sempurna. Maka dia menyangka itu tidak akan hilang sama lamanya. Wa ghairi dzalika hatta nasiya an ad-dunya la tabqa li ahad. Ya, dan dari selain itu, yaitu dari faktor-faktor yang menunjukkan bahwasanya kebunnya itulah kebun yang hebat, kebun yang sempurna, sehingga dia lupa bahwasanya sehebat apapun yang namanya perkara dunia itu tidak akan kekal. Ya, tidak akan kekal. Summa adhafa ila dhalika qawlahu. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Kemudian dia tambahkan lagi dari perkataannya, ya, aku mengira bahwasannya hari kiamat itu tidak akan datang. Fa ankaral ba'ats, maka dia mengingkari hari kebangkitan. Li'annahu idza kanat jannatuhu la tabid fa huwa yaqul la ba'tsa wa innama huwa mata'ul hayatid dunya. Ya, karena kalau dia mengatakan bahwasanya kebunnya tidak akan sirna, maka artinya dia mengatakan la ba'tsa, tidak ada hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, wa innama huwa mata'ul hayatid dunya, dalam keadaan ya apa yang menjadi kenikmatan yang dia dapatkan tersebut adalah hanya sekedar kenikmatan dunia belaka. Kemudian dia mengatakan wa la irruditu ila rabbi. Jadi ala fardhi an taquma sa'atu wa uraddu ila Allah. Ya, yakni ya, dan seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, yaitu anggap bahwasanya ya ini apa yang ada di pikiran dia. Ya, dia mengatakan bahwasanya kebunnya tidak akan hirna. Dia mengatakan bahwasanya yang namanya hari kiamat itu tidak akan ada. Ya, seandainya pun ada hari kiamat tersebut, ya, dan kemudian aku dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ajidanna khairam minha munqalaba ay marja'a. Ya, maka aku akan mendapatkan akhirat itu sebaik-baik tempat kembali yang lebih baik daripada apa yang didapatkan sekarang. Faka'annahu yakulu bima anna allaha an'ama alayya bidunya falabudda an yun'ima alayya bil akhirah. Seolah-olah dia mengatakan, ya, karena Allah sudah memberikan kenikmatan kepadaku di kehidupan dunia ini, maka mestilah Allah akan memberikan kenikmatan kepadaku juga di akhirat. Wa hadza qiyasun fasid, ini adalah kias, analogi yang rusak. Li'annahu la yalzam min at-tan'im fid dunya an yun'am an yun'amal insanu fil akhirah. Karena ya, tidak mesti, bukan suatu kelaziman ketika seorang itu dia mendapatkan kenikmatan dunia, kemudian dia pasti juga akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ini bukan suatu yang kelaziman. Wala min qawlil insan la yuna'am fid dunya an la yuna'am fil akhirah. Begitu juga sebaliknya. Ya, ketika seorang itu dia tidak didapat mendapatkan kenikmatan di dunia, bukan berarti ya ini menunjukkan bahwasanya dia tidak akan mendapat kenikmatan di akhirat. La talazuma baina hadza wa hadza, tidak ada kemestian, keharusan antara ini dan itu. Bal innal kufara yun'amuna fid dunya wa tu'ajjal lahum thayyibatuhum fi hayatihim dunya. Bahkan orang-orang kafir, mereka diberikan kenikmatan dalam kehidupan dunia dan disegerakan kebaikan-kebaikan mereka ini di dunia ini. Ya. Walakinnahum fil akhirati yu'adzabun. Akan tetapi mereka di negeri akhirat, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ka qawlihi tabaraka wa taala fi suratin Fussilat. Dan perkataan orang ini, perkataan sahibul jannah ini, ya, pemilik kebun ini, sahibul jannatain, dua kebun, ini mirip, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fussilat, la yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru fayausun qanut. Walain azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massadhu la yaqulanna hadali wa ma adhunnu sa'ata qa'imah walain ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Manusia itu tidak jemu ketika mereka meminta, memohon kebaikan. Dan jika mereka ditimpa malapetaka musibah, dia pun putus asa dan putus harapan. Dan ketika kami rasakan memberikan kepada dirinya rahmat dari kami setelah kesusahan yang dia dapatkan, dia akan berkata, ini adalah hakku. Dan aku tidak yakin bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Dan aku akan dikembalikan. Dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka sungguh aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Ya. Maka ini persis seperti apa yang dikatakan oleh orang kafir tadi, pemilik dua kebun tersebut. Baik. Wallah ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Ya, insyaallah masih berlanjut kisah dari para pemilik kebun ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan tidak mengkufurinya, tidak mengingkarinya. Dan semoga kita senantiasa mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini adalah fana, dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.